Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahama ba'd. Nah, malam hari ini kita kembali melanjutkan membaca kitab Syarah Masail Jahiliyah. Pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari 3 masalah. Nah, kita lanjutkan. Qala al-istidlalu ala qawli syai' batilan sabqi dafa'a ilaih. Berdalil atas batilnya sesuatu karena didahului oleh orang-orang lemah. Masalah yang ke-25. Kaqaulihi seperti firman Allah Ta'ala, law kana khairan. Ucapan mereka mengatakan, kaqaulihi seperti firman Allah Ta'ala tentang ucapan orang-orang kafir kepada orang-orang beriman, law kana khairan, seandainya kana, yakni Al-Quran, adalah sesuatu yang baik, masa bakuna ilai, tentu mereka tidak akan mendahului kami kepadanya. Qala syarih hafizahullah, min adati ahli jahiliyah, termasuk diantara kebiasaan orang-orang jahiliyah, al-istidlalu ala butlani syai', berdalil atas batilnya sesuatu, bisabki duafai ilai, karena didahului oleh orang-orang lemah. Kama qala Allah 'anil musyrikin, sebagaimana Allah mengatakan tentang orang-orang musyrik, annahum yaqulun, bahwa mereka mengatakan, law kana khairan ma sabaquna ilaih, kalau seandainya Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang baik, ma sabaquna ilaih, tentu mereka, yakni orang-orang yang beriman, tidak akan mendahului kami. Kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ayat ini, yaquluna, orang-orang jahiliyah mengatakan, nahnu ahlu ma'rifatin, kami adalah ahli pengetahuan, wa ahlu khibratin, dan ahli pengalaman, wa ahlu tafkirin, dan ahli pemikiran, na'riful umur, kami mengetahui banyak hal. Ini kata mereka. Walamma ra'aina anna hadha alladhi ja'a bihi Muhammadun laysa haqqan, dan tatkala kami memandang bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad laysa haqqan, bukan kebenaran, taraknahu, kami pun meninggalkannya. Walau kana haqqan lasabaqna ilaihi, dan seandainya ajaran yang dibawa Muhammad itu adalah suatu kebenaran, kata orang-orang jahiliyah, la sabaqna ilaihi, tentu kami akan lebih dahulu menyambutnya. Fatarkuna lahu, maka kami meninggalkannya, dalilun ala annahu laisa haqqan, bukti bahwa itu bukan kebenaran. Nah, ini anggapan orang-orang jahiliyah. Wa hadha min abtalil batil, kata Syekh Fauzan, dan ini merupakan kebatilan yang sangat. Mengapa? Li'anna al-haqqa laysa tiba'uhu mawqufan ala tabaqatin minan nas. Karena al-haq itu mengikutinya tidak mawquf, ya. Tidak terhenti ala tabaqatin minan nas, tidak terhenti atas suatu tabaqah, tingkatan dari status manusia. Nah, kebenaran itu tidak bisa diikat dengan tingkatan sosial tertentu. yang dimiliki oleh orang-orang. Ya, tidak terikat pada kalangan orang-orang tertentu. Bal ittiba'ul haqqi minnatun yamunullahu biha 'ala man yasha'u min ibadihi. Bahkan mengikuti kebenaran adalah minnah, anugerah yang Allah anugerahkan biha dengannya 'ala man yasha'u min ibadihi, terhadap siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa yuwaffiquhu laha, dan Allah memberikannya taufik untuk mengamalkannya, untuk mengikutinya. Ya, jadi itu adalah anugerah. Nah, al-haq tidak bisa menjadi hak prerogatif kalangan tertentu. Baik. Wa atba'ur rusul aktsaruhum min ad-du'afa. Kemudian Syekh menyebutkan realita yang ada, kenyataan yang sebenarnya, bahwa pengikut para rasul kebanyakannya adalah dari kalangan orang-orang lemah. Nah, bukan orang-orang yang memiliki kedudukan. Ini realitas yang ada. Kemudian qala ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 111. Qalu anu'minu laka wa taba'akal ardalun. Qalu, mereka mengatakan, anu'minu laka, apakah kami akan beriman kepadamu, wa taba'akal ardalun, sementara yang mengikutimu adalah al-ardalun, orang-orang yang lemah pemikirannya. Wa qawluhu an qawmi Nuh, dan sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang kaumnya Nabi Nuh. Ma naraka wa ma naraka taba'aka, dan kami tidak memandang ittaba'aka orang yang mengikutimu, illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'i, kecuali orang-orang yang mereka aradiluna badiyar ra'i, yakni orang yang paling lemah pemikirannya di antara kami. Yani laysa indahum tafkirun, mereka tidak memiliki pemikiran. Ini kata kaumnya Nabi Nuh. Yaz'umuna annahum hum ahlu tafkir wa ahlu al-uqul. Mereka menyangka bahwa merekalah ahli pemikiran dan ahli al-uqul, ahli pengetahuan. Falau kana ma ja'a bihi Nuhun sallallahu alaihi wasallam haqqan, maka seandainya apa yang dibawa oleh Nabi Nuh itu adalah suatu kebenaran, ittaba'ahu ahlu ra'i, kata mereka tentu yang mengikutinya adalah ahlu ra'i, orang-orang yang memiliki pandangan. Wal mala'u, orang-orang yang mulia, ya, para pembesar kaum. Minanas, dari kalangan manusia. Nah, orang-orang yang pintar, ya, orang-orang yang cerdas yang akan mengikuti mereka. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki kedudukan di kalangan manusia. Ini mi'yar mereka, tolak ukur mereka. Tidak boleh seperti ini, ya. Ketika kita melihat ada dakwah, dakwah sunnah wal jamaah, kemudian kita mengukurnya jika yang mengikutinya orang-orang pintar, orang-orang yang memiliki gelar-gelar sarjana, gelar-gelar akademik, dokter-dokter, profesor, ah, baru kita juga mau ikut menunggu orang-orang cerdas, orang-orang pintar ikut dakwah, baru juga mau ikut menunggu orang-orang yang punya kedudukan baru mau ikut. Kalau mereka tidak mengikuti dakwah itu, berarti dakwah itu adalah dakwah yang keliru, dakwah yang tidak benar. Ini tolak ukur jahiliyah. Kebenaran tidak terikat pada suatu tabaqah, ya, kalangan manusia tertentu. Itu adalah minnah, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah gandaki. Nah, Fatarkuhum lahu dalilun ala annahu laysa haqqan. Lanjut kata mereka, ketika mereka meninggalkan hal tersebut, itu menunjukkan bahwa dakwah Rasul itu laisa haqqan, bukan kebenaran. Wahada batilun. Syekh menanggapi, mengatakan ini merupakan perkara yang batil. Ukuran yang seperti ini adalah standar yang batil, ukuran yang batil. Mengapa? Lianna al-ghaliba anna alladhina yakfuruna bilhaqi hum ahlut tarf. Karena kebanyakannya bahwa orang-orang yang mengingkari kebenaran, hum ahlut tarf, mereka adalah orang-orang yang hidup mewah. Itulah yang banyak mengingkari kebenaran, yang banyak menolak kebenaran. Kama qala ta'ala, sebagaimana kata Allah dalam surat Saba, wa ma arsalna fi qaryatin, dan tidaklah kami mengutus pada suatu negeri, min nadhirin, dari seorang pemberi peringatan, illa qala mutrafuha, melainkan berkata mutrafuha, ahlut tarafnya, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, ya kan, mereka yang menolak dakwah itu dengan mengatakan inna bima ursiltum bihi kafirun, sungguh kami terhadap apa yang kalian diutus dengannya kafirun, mengingkari. Jadi sebagaimana kata Syekh, mayoritas orang-orang yang mengingkari al-haq adalah orang-orang yang hidup mewah. Sebaliknya kata Syekh selanjutnya, wa ghalibu man yattabi'ul haqq ad-du'afa'u wal fuqara'u, dan mayoritas orang-orang yang mengikuti al-haq adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir, orang-orang miskin. Mengapa? Kebanyakannya mereka yang mengikuti kebenaran, li'annahum laysa indahum takabburun, karena mereka tidak memiliki sikap sombong, sehingga gampang menerima kebenaran. Nah, baik, ini perbedaannya antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin. Orang-orang kaya itu cenderung sombong, dan ini sifat tabiat manusia. Ya. Sebaliknya, orang-orang lemah mudah menerima kebenaran karena biasanya mereka tidak memiliki kesombongan. Fal istidlalu ala syai', maka berdalil atas sesuatu, bi annahu haqqun, bahwa hal itu adalah kebenaran, bittiba'il aghniyai lahu, karena diikuti oleh orang-orang kaya, au zawil jahi, atau karena diikuti oleh orang-orang yang memiliki kedudukan, jabatan. Wal istidlalu ala annahu batil, dan berdalil bahwa itu adalah suatu kebatilan, bittiba'i du'afa, karena diikuti oleh orang-orang lemah, hadha mi'yaru ahli jahiliyah, ini adalah standarnya orang-orang jahiliyah. La yajuzu an yutakhadha mizana, tidak boleh dijadikan sebagai mizan, tolak ukur. Yuzanu bihi ma'rifatul haqqi minal batil, yang dengannya kita menimbang, mengukur, membedakan al-haq dengan kebatilan. Ya, tidak boleh dijadikan sebagai tolak ukur. Nah, kembali kepada prinsip, mengikuti kebenaran adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Walihada yaqul al-ulama'u, dan karena inilah para ulama mengatakan, al-haqqu la yu'rafu birrijal, kebenaran itu tidak diketahui karena orang-orang tertentu. Wa innama yu'rafu rijalu bil haqq, tetapi ar-rijal itulah, orang-orang tertentu itulah yang dikenal karena kebenaran. Ya, jadi jangan dibalik. Kita mengenal kebenaran bukan karena orang-orang tertentu. Artinya kebenaran itu tidak terikat dengan orang-orang tertentu. Kebenaran kita ketahui dengan mengikuti dalil. ya, bukan karena pengusungnya, tapi karena dalil yang ada. Justru sebaliknya, orang-orang itulah yang dikenal karena kebenaran yang diusungnya. Dipahami? Kalau kita mengikat kebenaran dengan orang-orang tertentu, itu namanya sikap gulu berlebihan, fanatik terhadap tokoh-tokoh tertentu. Nah, jadi orang-orang itu, tokoh-tokoh itu dikenal karena kebenaran yang dipegangnya. Dia terkenal karena kebenaran yang dibawanya. Baik. Barakallahu fikum. Ini masalah yang ke-25 ya. Dalil atas batinnya sesuatu karena didahului oleh orang-orang lemah. Kebenaran itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terbatas pada kalangan tertentu. Nah, kita beralih ke masalah yang ke-26, tahrifu adillatil kitab. Menyelewengkan dalil-dalil Alkitab ba'da ma'rifatiha, setelah mengetahuinya, lituwafiqa ahwa'ahum, dengan tujuan agar mencocoki keinginan dan hawa nafsu mereka. Masalah yang ke-26, kata Syekh, al-mas'alatu sadisatu wal isyrun, tahrifu kitabillah. Menyelewengkan kitabullah min ba'di ma'aqaluhu, setelah mereka mengetahuinya, wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui, ini sengaja mentahrif ya, bukan karena jahil, tapi memang sengaja di atas ilmu, di atas pengetahuan. Naam. Qala syarih hafizahullah asyarhu min sya'nil yahudi wan nasara, termasuk di antara keadaan orang-orang Yahudi dan Nasara, tahrifu kitabillah, mereka menyelewengkan kitab Allah, At-Taurah wal Injil, yaitu Taurat dan Injil. Ya, jadi tahrif ini sifat orang-orang jahiliyah. Fahum min ba'di ma aqaluhu ta'allamuhu wa fahimuhu harrafuhu ziyadatin aw nuqsan. Maka mereka setelah mereka mengetahuinya, mempelajarinya dan memahaminya, mereka menyelewengkannya dengan ziyadah, menambah, atau menyelewengkannya dengan nuqsan, mengurangi. Jadi ini macam-macam tahrif ya, bisa dengan menambah atau mengurangi, au tafsirin bi ghairil ma'na sahih, atau menafsirkan bukan dengan makna yang benar. Tidak ditambah atau tidak dikurangi lafadznya, tapi tafsirnya ya diganti. Tujuannya apa? Tahrif itu min ajali an yuwafiqa ahwa'ahu, agar hal itu mencocoki keinginan mereka. Ya, tujuan mereka. Nah, ini keadaan orang-orang Yahudi dan Nasara. Wa hadhihi musibatun la yazalul muslimuna yu'anuna minha. Bagaimana dengan kaum muslimin? Kata Syekh menyebutkan realita yang ada, dan musibah ini, la yazalul muslimun, kaum muslimin senantiasa yu'anuna minha, mengalaminya. Ya, ini kaum muslimin juga di antara mereka ada yang melakukan hal ini, mentahrif syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu man kanat 'inda ahli alkitab, hal pertama yang dilakukan oleh ahli kitab dari kalangan ahlul ahwa, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu mereka, warraqabat wa syahwat, kesenangan dan syahwat mereka, yang pertama kali mereka lakukan, idza lam yaqdiru ala takdzibi nas, apabila mereka tidak mampu mendustakan an-nas, dalil, tidak mereka dusta, tidak bisa mereka dustakan, wajuhudi, dan tidak bisa mereka tentang. Yang pertama kali mereka lakukan adalah satau alaihi bitahrif, maka mereka menyerang nas itu, ya, dengan cara at-tahrif, dengan cara melakukan penyelewengan makna, at-ta'wil, at-tafsir, menakwilkan dan menafsirkan berbagai makna bukan dengan maknanya yang benar. Nah, ini perilaku mereka. Mereka tidak bisa mendustakan ayat, ya, atau tidak bisa menentangnya. Tidak bisa. Lafadznya tidak bisa mereka ganti, teksnya tidak bisa mereka ubah. Maka mereka akan berusaha masuk dari pintu tahrif, ta'wil dan tafsir bukan dengan maknanya yang benar. Wala yazalul muslimuna yu'anuna min hadhil afati, dan kaum muslimin senantiasa ditimpa penyakit-penyakit ini. Min ahlil ahwa, dari kalangan ahlul ahwa, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu, wal firaq ad-dallah, dan kelompok-kelompok sesat, ashabi syahwat, dan orang-orang yang memperturutkan syahwat mereka. Nah, jadi mereka mempertuhankan hawa nafsu mereka. Idza qila lahum masalan, jika dikatakan kepada mereka sebagai sebuah contoh, ar-riba'u haramun, riba itu hukumnya haram. Lalu maka mereka mengatakan, al-muradu bir-riba kada, riba yang haram itu adalah riba seperti ini. Tufassiruna ar-riba ala hasabi hawahu, mereka menafsirkan riba sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wal'ana maujudun lahum kutubun, dan sekarang di zaman kita ini didapati mereka memiliki kitab-kitab, kitabatun, dan tulisan-tulisan, fatwa dan fatwa-fatwa, tubihur riba, yang membolehkan riba. Ya, di Indonesia juga demikian, di negeri kita banyak tersebar hal-hal yang disebutkan syekh, kitab-kitab, fatwa-fatwa, tulisan-tulisan yang menganggap boleh riba itu. Wa idza qila, dan apabila dikatakan, hadza haramahullahu wa rasuluhu, ini diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, qalu, mereka mengatakan, laisa hadza huwa riba alladhi haramahullahu wa rasuluhu, ini bukan riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini syubhat, ya. Al-riba alladhi haramahullahu wa rasuluhu huwa ribal jahiliyah, kata mereka. Riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya adalah riba jahiliyah. Riba yang diamalkan, dilakukan di zaman jahiliyah. Apa itu? Ziyadatud daini alal mu'siri faqat. Menambah utang atas orang yang tidak mampu membayar utangnya. Nah, ini yang berlaku di zaman jahiliyah. Kata mereka hanya ini yang haram. Ziyadatud dain 'alal mu'siri faqat. Ya, di zaman jahiliyah jika fulan berutang kepada Allah dengan sejumlah uang atau harta tertentu dan diberikan waktu tempo, misalkan berutang sekian, dibayar setelah satu bulan. Jika tempo satu bulan sudah habis, fulan yang berutang kepada Allah tadi tidak mampu membayarnya, maka ditambah. Ya, bulan kedua kamu membayar lebih dari utang yang diberikan sebelumnya. Nah, adapun jika mampu membayar sesuai dengan tempo yang telah ditentukan, tidak ada penambahan. Ya, tidak ada penambahan. Baik, jika sekarang disilangkan dengan istilah denda, ya, denda. Lebih parahnya lagi ada istilah penalti. Kayak main bola aja. Kalau zaman dahulu gak ada penalti. Justru bagus kalau membayar sebelum temponya, kan begitu. Kalau zaman sekarang ya, membayar lebih cepat dari tempo yang ditentukan. Misalkan temponya sebulan, dia setengah bulan sudah bisa bayar karena penalti. Kan parah. Baik. Wa ma ribal fadli, kata mereka ini syubhatnya, adapun riba fadli, riba fadl, falaysa muharrama. Maka ya tidak haram. Nah, jadi riba fadl itu salah satu jenis riba dalam hal jual beli. Jadi secara garis besar riba itu terbagi menjadi dua. Ada riba dalam hal utang piutang, ada riba dalam hal jual beli. Riba dalam hal utang piutang itu yang banyak tersebar di zaman jahiliyah. Nah, itu yang kata mereka hanya ini yang diharamkan. Adapun riba dalam hal jual beli, yaitu riba al-fadl, kata mereka ini tidak haram. Nah, dalam hal jual beli ada dua jenis riba, riba al-fadl dan riba an-nasi'ah. Riba al-fadl seperti menukar mata uang dengan mata uang yang sama dengan adanya kelebihan, seperti apa yang dilakukan oleh sebagian orang ya, ketika mendekati hari lebaran mereka membeli uang baru 900.000 dibeli 1 juta dengan uang yang jelek ya. Di beberapa daerah banyak orang yang sengaja menggunakan momen ini untuk menjual uang baru ya, untuk dibeli oleh orang-orang kemudian dibagikan kepada anak-anak kecil sebagai hadiah. Ini fadl, riba fadl ya. Tukar menukar jenis mata uang, jika sejenis ya jumlahnya harus sama, emas dengan emas, perak dengan perak ya, harus sama jumlahnya, nanti akan disebutkan hadisnya ya. Nah, sawa'un bisawa' ya dan biyadin. Adapun kata mereka riba al-fadl ya, laisa haram, tidak diharamkan. Baik. Kemudian riba nasi'ah yaitu mengakhirkan. Ada pengakhiran. Sesuatu yang harus dibayar tunai ya, diakhirkan. Nah, misalkan mata uang dengan mata uang dengan jenis mata uang yang berbeda, jumlahnya boleh berbeda. Seperti kita menukar dolar dengan rupiah kan boleh berbeda jumlahnya ya, 1 dolar sama dengan 14.000 ya, karena jenisnya berbeda. Tapi harus ya dan biat, harus kontan, gak boleh diakhirkan. Itu riba nasi'ah. Baik, kita kembali di sini. Jadi mereka mengatakan riba al-fadl itu tidak haram. Aw yaquluna riba al-muharram huwa riba al-istihlaki, atau mereka mengatakan ini syubhat yang lain ya, bahwa riba yang haram itu adalah riba konsumen. Riba konsumen. Naam. Riba al-istihlaki. Amma riba al-istithmari, adapun riba investasi, fahuwa mubah, maka itu boleh. Apa contoh riba konsumen? Riba konsumen al-istihlaki seperti seorang yang dia terpaksa berutang karena ingin memenuhi kebutuhan pokoknya. Enggak ada nasi, enggak ada lauk pauk di rumah, terpaksa berutang. Nah, jika dia tidak mampu membayar utangnya dalam waktu tempo tertentu, maka jumlah utang tersebut ditambah ya, ada kelebihan yang harus dibayar. Ini yang juga dipraktikkan di masa jahiliyah, riba konsumen. Lalu riba investasi, contohnya adalah orang-orang yang berutang bukan untuk kebutuhan apa namanya kebutuhan pokok, berutang untuk usaha. Seperti orang-orang yang pergi ke bank, ya, mengambil sejumlah uang di bank untuk membuka usaha supaya bisa mendapatkan untung dari usaha itu riba investasi. Kata mereka, yang tidak boleh jenis yang pertama, istihlaki, adapun investasi boleh. Nah, ini kan kerancuan. Ya, ada pembedaan-pembedaan. Dari mana dalilnya pembedaan itu? Sementara Nabi mengatakan, kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Semua utang yang mengambil, yang menarik manfaat, maka itu riba. Mau dia istihlaki konsumen karena kebutuhan pokok, ataukah istismari untuk investasi, bukan kebutuhan pokok tapi untuk investasi, untuk usaha. Yang jelas ada keuntungan yang diambil dari utang itu, ya. Nah, maka itu riba. Dari pengutangan itu jika ada untung, manfaat yang didapat, maka itu riba. Baik. Jadi harus diketahui bahwa dasar daripada utang piutang itu adalah ta'awun 'alal birri wa taqwa, untuk tolong-menolong, bukan untuk mengambil manfaat, untung. Enggak boleh. Jika ingin mengambil untung, jual beli. Ya. Lakukan jual beli. Jangan dengan riba, dengan utang piutang. Baik, barakallahu fikum. Wa yaquluna ribal fadli lam yudkar tahrimu fil Quran. Kata mereka, riba fadl itu tidak disebutkan pengharamannya dalam Al-Quran. Ya. Ini syubhat mereka. Bagaimana bantahannya? Kata Syekh, fanaqulu lahu, maka kita jawab mereka. Sahha fil hadis, telah sahih dalam hadis-hadis, fi sunnatir rasul, dalam sunnah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, tahrimu ribal fadl, haramnya riba fadl. Fi sahihain, dalam sahih Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan az-zahabu biz-zahab, emas dengan emas jika ditukar, ya, emas ditukar dengan emas, wal fiddatu bil fiddah, perak ditukar dengan perak, wal burru bil bur, gandum ditukar dengan gandum, masyair bisyair, gandum syair ditukar dengan gandum syair, ya, salah satu jenis gandum, wat tamru bit tamri, korma ditukar dengan korma, wal milhu bil milhi, milah, apa milh, garam ditukar dengan garam, mislan bi misli, ya, mislan bi misli, harus sama, sawa'un bi sawa', yadan biyadin, dan serah terima langsung. Jumlahnya harus sama dan serah terima langsung. Nah, ini adalah asnaf ar-ribawiyah, macam-macam, ya, macam-macam barang-barang ribawi yang disebutkan di sini. Nah, alat tukar menukar, ya, makanan pokok. Naam, hadza ribal fadl. Ini adalah ribal fadl. Haramahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diharamkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam jika berbeda jumlahnya ketika ditukar, ketika dibarter. Ya. Allah haramkan. Naam, Rasulullah haramkan. Waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah telah mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jika kalian mengatakan riba fadl tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, ini ayatnya sekarang. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kalian, maka ambillah, dan apa yang Rasulullah larang kalian darinya, maka tinggalkanlah. Ini dalil dari Al-Qur'an. Ya, sama seperti orang yang mengatakan tidak ada dalil yang melarang melakukan tato atau meminta ditato. tidak ada dalam Al-Quran, tapi dalam hadis ada. Dan Al-Quran memerintahkan kita untuk melakukan apa yang Rasulullah perintahkan dan meninggalkan apa yang beliau larang. Jadi pada dasarnya ada dalam Al-Quran. Walaupun itu bukan dalil yang khusus. Ada dalil yang umum. Dan jika disinkronkan dengan hadis Nabi SAW, maka tepat. Waribal fadli dan riba fadl dakhilun fi umumi qawli ta'ala, masuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala, wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba, yakni dengan semua jenisnya. Baik itu dalam hal utang piutang seperti yang terjadi di zaman jahiliyah, ataukah dalam hal jual beli seperti riba fadl tadi, ya. Dalam hal memperjualbelikan barang-barang ribawi ketika ditukar dengan jenis yang sama tidak boleh ada kelebihan. Emas ditukar dengan emas, ya harus sama jumlahnya, enggak boleh lebih. Ketika antum pergi ke toko emas, ya emas keluarga antum, istri atau anak-anak antum, putri-putri antum sudah lama, ya kan? Emas bekas sudah lama ingin diganti dengan yang baru. Gimana sikapnya? Langsung ditukar aja gitu. Ya, ditukar, ini saya berikan emas lama, saya minta emas yang baru dengan gram yang lebih sedikit karena itu baru. Emas yang lamanya lebih berat daripada emas barunya. Ya, mungkin persangkanya wajar karena satu baru, satu lama. Jadi enggak apa-apa beda beratnya. Itu enggak boleh. Itu riba. Riba fadl namanya kalau begitu. Harus sama jumlahnya. Baru dan lama harus sama. Uang baru dengan uang lama harus sama. Antum datang ke kios, bawa uang 50 ribu, uang baru. Baru keluar dari bank Bank Indonesia, ya. Nah, antum tukarkan dengan uang yang lama. Ya, antum minta lebih 55 ribu karena uangnya sudah usang. Ya enggak boleh. Orang yang jaga di kios ya enggak mau lah. 50 ribu ditukar dengan 55 ribu. Ya enggak mau lah. Ya itu riba fadl. Ya. Jadi gimana tadi? Sikap kita, emasnya dijual dulu. Ya kan? Setelah dapat uang baru beli emas yang baru. Begitu. Untuk menghindari riba fadl. Baik. Nah, jadi tadi riba fadl ya yang enggak boleh. Dan itu jelas ya. Ada di sana riba nasi'ah yang ini terkadang mungkin masih ada beberapa yang tidak mengetahuinya. Seperti kita ingin menukar uang 50 ribu tadi, kita butuh uang kecil ya, uang 10 ribu 5. Kita membawa uang 50 ribu, ternyata orang tersebut ya, kios atau penjual tersebut ya, atau teman kita cuma punya 4 lembar uang 10 ribu. Kemudian kita menukarnya, 50 ribunya diambil oleh dia, kita mengambil uang 40 ribu, yakni 4 lembar uang 10 ribu. Ya, 10 ribunya nanti ya, ini riba ini. Riba nasi'ah, ada pengakhiran. Dipahami? Jadi harus serah terima langsung dan tidak boleh diakhirkan. Jadi solusinya bagaimana? Jika antum butuh uang pecahan 50 ribu tadi, pinjam aja. Antum jangan kasih uang 50 ribunya. Saya pinjam uang antum 40 ribu ya, nanti saya kembalikan. Selesai. Jangan ditukar. Itu riba nasi'ah. Baik, kita lanjutkan. Falamma kana fil yahudi. Ya, jadi itu tadi contoh tahrif yang ada di umat Islam ini ya, di tengah umat Islam. Naam, menghalalkan riba. Maka ketika di tengah-tengah orang-orang Yahudi ada yang mentahrif Taurat, dan juga wa kana fil nasara man yuharrif al injil, di tengah-tengah orang-orang Nasara ada yang mentahrif Injil, wujida fi hadhil ummah, juga didapatkan di tengah umat ini yakni umat Islam, man yuharrif al Qur'an wa sunnah, orang-orang yang menyelewengkan Al-Qur'an dan As-sunnah min ajali ibahati ma huwa alaih, untuk membolehkan ya apa yang ada padanya au alaihi ghairu, ataukah apa yang ada pada orang lain. Wal wajibu alal muslim, dan yang wajib atas seorang muslim adalah ittiba'ul kitabi was sunnah, mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa min tahrifil yahud, termasuk juga bentuk tahrif orang-orang Yahudi, annallaha lamma qala lahum, ketika Allah mengatakan kepada mereka wadkhulul baba sujjada wa qulu hitta, dan masuklah ke dalam pintu, ya masuklah melalui pintu itu dalam keadaan bersujud dan ucapkanlah hitta, yakni hutta anna dzunubana wa ufir lana, letakkanlah ya, hapuskanlah dosa-dosa kami dan ampunilah kami. Itu makna hitta. Harrafu, mereka melakukan tahrif, wa qalu, dan mengatakan habbah, habbatun fi hinta. Jadi perintahnya untuk mengucapkan hitta, artinya ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, justru mereka mengatakan hinta. Apa artinya hinta? Yani habbah fi hinta, ya biji, biji hinta, biji gandum. Zadu harfan nun, mereka menambah huruf nun. Ya, ini bentuk tahrif dengan penambahan. Wal muawwilah, dan ahli ta'wil li sifatillah, terhadap sifat-sifat Allah. Lama qala Allah Ta'ala, ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, Ar-Rahman, Allah yang maha penyayang di atas arsy, istiwa, qalu ma'nahu istaula. Berarti apa yang mereka ganti? Apa yang mereka tambah? Dari kata istawa menjadi istaula, huruf la. Qalu ma'nahu istaula, fazadu allama min jinsi nuni al-yahud. Maka mereka menambah lam sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, menambah nun. Nah, ini tahrif dengan ziyadah. Hada tahrifun biziyadah. Wa hunaka tahrifun bin naqs, di sana juga ada jenis tahrif dengan pengurangan. Wa tahrifun fil ma'na, dan juga tahrif pada makna. Wa huwa tafsirul Qur'an, yaitu menafsirkan Al-Qur'an berbeda dengan tafsirih sahih, bukan dengan tafsirnya ya benar. Wa tafsirul hadis berbeda dengan tafsirha as-sahih, dan menafsirkan hadis-hadis bukan dengan tafsirnya ya benar. Jadi jenis tahrif ada tiga ya. Penambahan, pengurangan, atau penyelewengan makna. Kata Syekh menutup, hadza kulluhu min tahrifil kalimi an mawadhi'ihi. Ini semua termasuk menyelewengkan ucapan dari tempat-tempatnya. Nah, ini sifat-sifat orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, ahlul jahiliyah, yang harus kita jauhi. Wa yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Wa ila huna jazakumullah khairan. Tafadhalu.